Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin ma'asyar muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Barangkali harapan besar para jamaah telah mendengar kedatangan Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullahu ta'ala untuk mengisi pada kesempatan ini. Namun qadarallahu wa masya'a fa'al, beliau kebetulan pas ada halangan sehingga meminta saya untuk segera mungkin menggantikan kesempatan ini sehingga tidak sampai kosong. Memang pun sebenarnya jadwal ini adalah jadwal saya dan telah kita janjikan bahwa dalam pembahasan kita akan membahas pembahasan tentang fikih, dan rencananya kita akan membahas fikih Umdatul Ahkam yang memang disyarikan dari hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun karena sesungguhnya kesempatan ini akan diisi oleh Ustaz Luqman hafizahullahu ta'ala, maka materi pun belum sempat saya siapkan untuk pelajaran yang dimaksud. Sehingga saya dalam kesempatan ini untuk sekedar mengisi kekosongan akan menyampaikan sebuah nasihat penting yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, tatakalabu alaikumul umam kama tatakalabul akalatu ala qas'atiha. Umat-umat dari selain Islam itu akan mencabik-cabik kalian, memangsa kalian dari semua sisi, dari semua penjuru, sebagaimana orang yang makan mencabik-cabik hidangan yang ada di hadapannya dari sekian banyak orang. Tentu ini kondisi yang sangat tidak enak, yang sangat tidak menyenangkan, yang menggambarkan barakallahu fikum bahwa kaum muslimin berada pada kondisi yang tidak punya wibawa sama sekali. Terhina, rendah, tertindas. Lah ketika Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kondisi demikian ini, para sahabat berpikir, mencerna, ingin cari tahu apa penyebab dari kondisi lemahnya kaum muslimin. Maka mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amin qillatina yawma idzin ya Rasulullah, apakah karena kondisi kami di saat itu dalam kondisi minoritas sedikit wahai Rasul, sehingga begitu mudahnya musuh menggerogoti kita karena kita sedikit, sehingga mereka membangsa dan mencabik-cabik kita. Qala la, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak. Bal antum katsirun, tetapi bahkan kalian banyak. Walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sayl, tetapi kalian bagikan buih, buih yang dibawa oleh arus. Kemana arus berjalan, kemana dia pergi, maka dia pun akan ikut ke sana. Umat Islam tidak punya kekokohan. Kaum muslimin tidak punya pijakan yang kuat. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka menjadi perkara yang sangat kita dambakan dan sangat kita cita-citakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita. Karena kita yakin bahwa pertolongan itu tidak datang selain daripada Allah. Semua berada di sisi dan di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tidaklah pertolongan itu datang kecuali dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kata, kalau kita pelajari, kita telaah, kita lihat, apa sih sesungguhnya rahasia? Sampai-sampai pasukan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, ketika mereka berjihad fi sabilillah, dan jihad adalah perkara yang syar'i dalam agama kita, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, man lam yaghzu wa lam yuhaddith fihi nafsah mata mitatan jahiliyah, famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang belum berperang, belum berjihad, dan tidak ada keinginan dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Setiap muslim harus ada keinginan dalam kalbunya, dalam dirinya, untuk berjihad, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lihat bagaimana kondisi Rasulullah dan para sahabatnya, pasukan kaum muslimin ini, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang ditanamkan ke dalam hati musuh-musuhku, itu jarak perjalanan 1 bulan. Luar biasa. Ada kira-kira suatu musuh atau satu kaum yang mendapati kondisi seperti ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Belum berjumpa di medan tempur, di medan perang, baru rencana, tapi jarak 1 bulan Allah Azza wa Jal telah menanamkan rasa takut dalam kalbu musuh-musuh Islam. Betapa Islam itu sangat jaya, sangat berwibawa, sangat ditakuti. Tapi ketika kondisinya sebagaimana kita sebutkan di awal, bahwa tatakalabu alaikumul umam kama tatakalabul akalatu ala qas'atiha. Justru mereka yang umat ini mencabik-cabik kita, menggerogoti kaum muslimin sebagaimana orang yang makan menghadapi sebuah jamuan makan. Ada ikan bakar, cari kepala yang matanya dicongkel. Tidak punya wibawa sedikitpun. Lantas pertanyaan yang muncul adalah, apakah sesungguhnya asbabun nasr wa tamkin, bagaimana caranya untuk menggapai pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan kekokohan? Maka saya ingin menukilkan sebuah nasihat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang sesungguhnya nasihat ini yang ringkas beliau sampaikan kepada para mujahidin, kepada para mujahidin dan kita semua insyaallah para mujahidin untuk kejayaan Islam. Sebagaimana pula sering kita dengar syair dari seorang penyair. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan, kejayaan. Tetapi engkau tidak menjalani jalannya. Tidak menempuh dan melakukan sebab-sebab yang bisa mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut. Sesungguhnya kapal itu tidak terlayar di atas daratan yang kering. Kalau mau berlayar lewat laut, naik kapal dari Lombok ke Bali, jangan berenang memaksakan diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wajalla, maka nyatalah sebab an-nasr, datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat semata-mata hanya kepada Allah azza wajalla. Para mujahidin yang dia mendambakan Allah azza wajalla akan berikan pertolongan dalam jihadnya membela Islam, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika dia menjalankan amalan yang mulia, jihad fi sabilillah, jihad, jangan sekali-kali ada perasaan pobi mendengar kalimat jihad. Karena sering kita tekankan dan sering kita ingatkan bahwa ketika kita mengumandangkan kalimat jihad, maka jangan terbetik sedikit pun jihad dalam tanda kutip, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum pemberontak, dari kaum khawarij, dari kaum teroris yang tidak dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sama sekali. Apa yang mereka lakukan dari gerakan ISIS itu bukan bagian dari Islam. Kalau dalam jihad fi sabilillah dipersyaratkan adanya izin dari kedua orang tua, dipersyaratkan adanya izin dari kedua orang tua, sebagaimana ada seorang laki-laki yang datang menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta izin kepada Rasulullah untuk bergabung bersama para mujahidin ingin berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, ahayyun abawaka, kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, dia menyatakan iya wahai Rasul. Qala fafihima fajahid, maka hendaklah kau berjihad kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tuamu. Subhanallah, disetarakan dengan jihad fi sabilillah. Kalau demikian sikap Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa di antara syarat dibenarkannya sebuah jihad adalah berdasarkan izin dari kedua orang tua. Sementara kaum ISIS, gerakan ISIS dan yang semisal mereka, justru mereka berjihad bukan dengan meminta izin kepada orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadi sasaran jihadnya sehingga orang tuanya dipanggil oleh mereka. Sekali lagi kita katakan bahwa ketika ada kalimat jihad, jangan sekali-kali hobi. Ini amalan mulia di dalam Islam yang Nabi alaihi salli, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai takah, sebagai ganti jual beli kita dengan jannah. Yang Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, al-jannatu tahta zilalis suyur, surga itu berada di bawah kilatan-kilatan terjang. Fama'asyur muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, seorang yang dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling pertama dan paling asasi, paling dasar adalah ikhlasun niyyah. Bahwa dia ketika ingin menegakkan amalan jihad, semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, semata-mata karena ingin meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Jihad di dalam Islam sama sekali bukan yang dimaukan dengannya dari tujuan jihad untuk merampas negeri. Tidak. Bukan dalam rangka untuk mengambil harta. Tidak. Bukan dalam rangka agar mendapatkan tawanan-tawanan perang. Tidak sama sekali. Dan jangan berpikir bahwa Islam itu dibangun di atas dasar peperangan. Tidak. Islam dibangun di atas jalan dakwah. Suatu hari ada seorang yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rajulun yuqatilu syaja'atan, ada seorang yang berperang karena keberanian. Wa rajulun yuqatilu hamiyatan, dan ada orang yang berperang karena faktor kesukuan. Wa rajulun yuqatilu liyura makanahu, dan ada orang yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya, posisinya, jabatannya. Riya kepada manusia. Ayu dzalika fi sabilillah. Yang mana kira-kira dari semua yang disebutkan itu wahai Rasul termasuk jihad fi sabilillah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah fi sabilillah. Tujuannya dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Bukan dalam rangka merampas negeri dan mengambil harta benda. Tidak. Oleh karena itu Allah azza wa jalla menyatakan di dalam Al-Quran, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semuanya sampai tidak ada fitnah. Dan fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah fitnatus syirik, sampai tidak ada kesyirikan di muka bumi dan agama seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Peribadahan seluruhnya hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah. Oleh karena itu ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, kaum muslimin ketika berjihad, sebagaimana kebiasaan Rasulullah tatkala mengangkat seorang panglima perang, awsahu wa man ma'ahu minal muslimina khairan, beliau berikan wasiat kepadanya bersama kaum muslimin yang bersama komandan perang tersebut. Maka di antara yang diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah untuk menempuh tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah fad'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Didakwahi terlebih dahulu, ditawarkan Islam kepada mereka, bukan langsung ketika mereka berada dalam kondisi terlelap tidur digempur hadis-hadisan. Tidak. Ajak kepada Islam, dakwahi mereka yang sesungguhnya ini adalah bentuk kasih sayang dari kaum muslimin untuk menyelamatkan mereka dari kubang neraka kepada pintu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyurul muslimin yang dimulakan Allah azza wa jal, kalau mereka tidak mau menerima tahapan yang kedua, minta dari mereka untuk membayar jizyah, upeti, sebagai ganti mereka tidak dibunuh dan tidak diperangi. Subhanallah. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seseorang yang mereka digiring ke dalam jannah bisa lasir dengan rantai, ditarik. Ditarik dengan rantai kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Gambarannya adalah dijelaskan para ulama, ada orang yang mereka ditawan oleh kaum muslimin dalam peperangan, menjadi tawanan. Dan subhanallah, ketika hari demi hari mereka bergaul, berkumpul, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian mereka senang dengan Islam. Akhirnya yang tadinya mereka ditawan tentu tidak suka, benci. Yang namanya orang ditawan, pergi keluar dari kampung halamannya, dari harta bendanya. Ternyata kemudian mereka masuk ke dalam Islam dan meninggal di dalam Islam. Itu yang dikatakan bahwa mereka ditarik ke dalam jannah bisalasi. Fa ma'asyiral muslimin dimulakan Allah azza wa jalla. Maka inilah Islam yang sesungguhnya. Inilah gambaran jihad yang sesungguhnya. Seorang yang mendambakan an-nasr wa tankin, pertolongan dari Allah azza wa jalla, maka awalan ma waqa'a fi qalbihi, yang pertama kali ditanamkan dalam kalbunya adalah ikhlasun niyyati lillahi jalla bi'ula, mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua adalah mulazamatu taqwallah, melazimi taqwa, menetapi takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah, takwa tidak boleh terlepas sama sekali. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, karena di sana akan dijumpai berbagai hal yang membutuhkan adanya kesungguhan dari seorang muslim untuk menjalankan syariat, menjalankan ketentuan-ketentuan dan ketetapan sesuai dengan yang telah diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan kemudian karena kebencian, amarah yang besar kepada lawan, kepada musuh, akhirnya bertindak di luar batas syariat. Islam mengajarkan bahwa ketika membunuh itu tidak boleh memutilasi. Tidak boleh memutilasi. Memotong-motong sebagian anggota tubuh. Nah, sambil ditertawakan, dipotong telinganya satu, diketawain. Nah, maksud dia mungkin biar kamu tambah tersiksa. Tidak. Islam itu adalah agama rahmah. Agama yang penuh kasih sayang. Bahkan dalam membunuh sekalipun, Islam mengajarkan rahmah. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Di dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh membunuh seorang pendeta. Tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pesan, wa tazawwadu, berbekallah kalian. فَإِنَّ خَيْرَ ذَلِ التَّقْوَى, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sebab yang ketiga, istiqamah di atas al-haq, baik dari sisi ilmu, amalan, dakwah dan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." "Innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin." Katakan wahai Muhammad, Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Namun, keberadaan Rasulullah sebagai manusia biasa, sama seperti kita, beliau memiliki maziyah dan manzilah kedudukan yang tentu juga beda dengan kita. Yuha ilaihi, atau yuha ilaiya, diberikan wahyu kepadaku. Lalu Rasulullah alaihi wasallam Allah azza wa jalla menyatakan, ya Allah perintahkan kepada nabinya, innama ilahukum ilahu wahid, hanya saja ilah kalian, Tuhan, sesembahan yang berhak kalian sembah hanyalah ilah yang satu, Allahu azza wa jal. Fastaqimu ilaih, maka istiqamahlah padanya. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kepada Allahu azza wa jal. Wa wailul lil musyrikin, dan kebinasaan, kecelakaan bagi kaum musyrikin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jal. Kemudian sebab yang lainnya adalah dalam rangka mewujudkan pertolongan dari Allah. Ad-dawam ala zikrillah. Senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kepada aku. Wala takfurun, dan jangan kufur ingkar kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Karena sesungguhnya apalagi dikatakan medan jihad fi sabilillah, tentu keterkaitan hati seorang hamba kepada Allah azza wa jalla, munajat kepadanya sangat dibutuhkan. Berada dalam perkara yang sangat wajib dalam kondisi seperti ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, fadhkuruni adhkurkum, ingat kalian kepada aku, aku akan ingat kepada kalian. Kalau Allah azza wa jalla mengingat kita, tidak melupakan kita, tentu sudah barang pasti Allah azza wa jalla akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang meninggikan kalimatnya, yang menolong agamanya. Tentu. Dan sebenarnya kita di dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan semata-mata ketika kita berada dalam kondisi sempit, dalam kondisi genting, dalam keadaan bahaya, baru mau ingat, mau zikir kepada Allah. Tapi di balik itu ada sesungguhnya rahasia yang sangat penting. Rahasia yang sangat dalam untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah di saat kita mendapatkan kesulitan. Yaitu dengan mengingat Allah di saat kita dalam keadaan lapang. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah. Ketika kalian dalam keadaan lapang, Allah akan ingat kepada kalian dalam keadaan sempit, dalam kondisi bahaya, yang senantiasa berzikir kepada Allah. Makanya para ulama menjelaskan tentang hikmah. Ketika menceritakan kondisi Nabiullah Yunus alaihi salam tatkala ditenggelamkan di tengah lautan, dan kemudian beliau alaihi salatu wassalam ditangkap ikan besar dan berada di dalamnya. Sekiranya beliau bukan seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya, ingat kepadanya di saat dia lapang, maka niscaya perut ikan itu menjadi kuburannya sampai hari kiamat. Walaula annahu kana minal musabbihin, La labisa fi batnil hut ila yaumiddin aw ila yaum yub'atsun. La labisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selain Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, Allah akan membantu dan senantiasa mengingatnya. Di lain sisi, banyak berzikir kepada Allah akan mendatangkan pahala yang besar di sisinya. Allah katakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Di samping zikir itu akan menjadikan qalbu ini tenteram, menjadikan hati itu tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka qalbu, hati itu akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian sebab yang lainnya adalah al-i'tisam bis-sabr. Memegang teguh kesabaran. Kesabaran. Karena kata Syekh menyatakan, لأن الصبر يعتبر من أقوى أسباب النصر. Kesabaran itu ternilai dan teranggap di antara yang paling kuat dari sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus bersabar. Allah tidak cukup menyebutkan satu kalimat isbiru, sabar kalian, padahal itu sudah sangat cukup dari anjuran dan motivasi dari Allah agar kita bersabar. Tapi ternyata masih diulang dan ditekankan, wasabiru, dan terus kalian bersabar, warabitu, dan ribatlah, berjaga-jaga, terus iltizam di atas kesabaran, menetapi kesabaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Juga Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayatnya, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba'ts ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar ketika mereka dalam keadaan tenang atau ketika dalam keadaan bahaya dan ketika dalam keadaan peperangan, mereka itulah orang-orang yang jujur dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Lihat, sekian banyak fadilah tentang orang-orang yang melazimi sabar, bahwa ternyata kesabaran itu adalah tanda iman yang jujur. Ulaika allazina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur di atas imannya, dan juga dia adalah tanda dari sifat kaum muttaqin yang Allah katakan dalam akhir ayatnya, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sebab yang lainnya adalah mulazamatu as-sidq, menetapi sifat kejujuran. Kejujuran. Jujur dalam segala hal. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah jujur di dalam peperangan. Jangan ketika menang akhirnya menyembunyikan sebagian tanpa diserahkan kepada panglima perang dari harta ghanimah. Tidak boleh, haram hukumnya. Nabi alaihi salatu wassalam naha anil ghulul, melarang dari al-ghulul, yaitu akhdul ghanimah qabla ismiha, mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Karena ghanimah itu halal dalam Islam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu sebelum Islam, itu ghanimah tidak dibenarkan untuk diambil. Haram bagi mereka. Ini salah satu Islam sebagai agama yang memiliki fadilah besar dibandingkan agama-agama sebelumnya. Termasuk dalam masalah ghanimah. Kalau dulu sudah berperang selesai, menang, itu semua harta rampasan perang yang didapatkan dikumpulkan, lalu akan datang api yang Allah kirimkan dari langit untuk melahap dan membakarnya. Kalau tidak terkumpul semua, api itu tidak akan kunjung datang. Ini ada tanda-tandanya loh. Kenapa tidak ada tanda-tanda? Sudah sekian lama ditunggu. Ini harus dicari, di cross check. Kenapa? Apa masih ada yang belum terkumpul? Dicari, dicari, dicari. Lah ternyata ada seorang yang menyembunyikan emas sebesar kepala kerbau. Yang memang menggiurkan emas sebesar kepala kerbau. Segenggam saja sudah berapa nilainya? Ketika sudah dikumpulkan, barulah dengan tiba-tiba api itu datang untuk melahap ghanimah tersebut. Islam dihalalkan harta ghanimah, namun tidak dihalalkan ketika diambil secara sembunyi-sembunyi dengan mencuri tanpa dibagi sesuai dengan pembagian syariah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan alaikum bisidqi. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Wajib atas kalian untuk bersikap jujur, berkata jujur, berlaku jujur. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mengantarkan ke dalam jannah Allah, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula yala yasduku wa yata'arra sidqa. Seseorang senantiasa jujur dan berupaya jujur dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam amaliyahnya, dia jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jujur kepada manusia, jujur kepada dirinya sendiri. Jujur kepada Allah dengan tidak beribadah kepada selainnya. Jujur kepada manusia dengan tidak menzalimi mereka dalam hartanya, dalam kehormatannya, dalam harga dirinya. Jujur kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin. Orang yang seperti ini kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yasduq wa yataharra sidqa, dan terus berupaya untuk berlaku jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dia tertulis di sisi Allah siddiq, orang yang jujur. Tidak suka kita kalau dikatakan kadzdzab, pendusta. Apalagi sudah diberikan surat keputusan, distempel, ini orang pendusta. Tidak senang kita dikatakan sebagai seorang pendusta. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari perbuatan dusta, perkataan dusta, persaksian palsu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu mengantarkan kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa itu mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajul la yakzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang berdusta, terus berdusta sampai akhirnya ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang pendusta. Ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang lainnya adalah dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kuatnya rasa percaya diri dan tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan bagi dia. Kalau Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita, membela kita, membantu kita, siapa yang bisa menimpakan mudarat kepada kita kaum muslimin? Siapa yang akan sanggup untuk menggerogoti kita, mencabik-cabik kita, menghinakan kita? Karena Allah telah memberikan kecukupan kepada kita. Tawakal yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peperangan, dalam jihad. Jangan ada sikap tawakal kepada selainnya. Ada orang yang berjihad tapi dia bawa jimat. Akhirnya PJ. Oh, tidak perlu pakai pelindung. Tidak usah lari, siksa kesana kemari. Ini sudah ada batu di sini, batu aki. Akhirnya dia orang yang paling jatuh duluan kena tembak. Karena dia bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jal. Orang yang bertawakal kepada selainnya, yang semua dari selain Allah itu dhaif, lemah. Maka dia berarti bertawakal, bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Allah Azza wa Jalla qawiyun aziz. Yang maha kuat lagi maha perkasa. Maka bergantung, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepadanya. Fa inna man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Ikhwan fillah ma'asyar al-muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kemudian sebab-sebab yang lainnya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan kita. Setelah menjaga al-fara'id, menjaga amalan-amalan wajib, maka dia menghidupkan, menjaga, menunaikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Artinya bahwa amalan sunnah itu akan melahirkan rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Apabila aku telah mencintainya, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Aku pendengarannya yang dengannya dia mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Dan aku adalah pandangannya yang dengannya dia melihat. وَرِوَيَدُهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا. Dan aku adalah tangannya yang dengannya dia bertindak. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. Dan aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Artinya, kata para ulama, anggota badan ini tadi, ketika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan bimbing dia. Allah akan bimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, akan berjalan dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa idza sa'alani fa'utiyah. وَمَنْ سَعَلَنِ لَأُعْطِيَنَّهُ. Kalau dia minta kepada aku akan aku kasih. Wala in sta'adani la'u'idanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku akan aku lindungi dia. Namanya orang sudah dicintai. Kita kalau cinta kepada anak kita, kepada keluarga kita, ada yang menghinakan mereka, apalagi sampai kepada cinta tindakan ada orang yang mencederai dia, kita rela mengorbankan nyawa demi mereka. Kadzalik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah Azza wa Jalla akan membantu, menolongnya, membelainya. Maka hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hajrul ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini di antara sebab yang sangat besar. Sebab yang sangat besar untuk menghalangi pertolongan Allah. Sebab yang sangat besar umat ini mendapatkan kehinaan. Perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran, keharaman-keharaman. Coba kita perhatikan salah satu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Kalau kalian telah berjual beli dengan cara riba, waraditum bizar'i, dan kalian ridha dengan tanaman-tanaman kalian, perkebunan-perkebunan kalian, wa aqadtum aznabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan kalian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah karena lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada peternakan kalian, lebih cinta kepada perkebunan kalian. Tinggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan menimpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan, tidak punya wibawa. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan mengangkatnya, tidak akan mencabut kerendahan dan kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang disahihkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada Islam yang sebenarnya. Kaum muslimin mesti sadar dari orang-orang yang dulunya mereka meninggalkan sholat. Kerjakan sholat sesuai dengan perintah Allah. Yang mereka masih durhaka kepada orang tua, bagaimana mungkin Allah berikan pertolongan kepada mereka? Maka, di antara sebab yang sangat besar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla adalah hajrul ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian, kepada kalian dari musibah? Musibah kerendahan, kehinaan, kekalahan, dicabik-cabik, digeroboti. "Ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Itu disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian sendiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang kalian lakukan. Fama'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah semangat untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk di dalam peperangan. Waktu menyerang itu ada dalam sunnah. Kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah serangan fajar. Serangan fajar. Karena ini waktu dalam kondisi lengah-lengahnya musuh, nyenyak tidur. Di saat orang sedang nyenyak tidur, ini kondisi yang sangat mudah untuk melumpuhkan lawan. Tapi subhanallah, ternyata ada hikmah dan rahasia lain di balik itu. Kenapa kok serangan fajar? Kalau kemudian terdengar azan di sana, loh ada azan, tidak jadi diserang. Mundur teratur. Islam rahmatan lil alamin. Rahmat, penuh kasih sayang. Kemudian juga yang ada dalam sunnah ketika menyerang adalah di saat zawal. Kondisi matahari di atas kepala sebelum zawal, setelah sholat. Ini kondisi kerumunan orang capek di tengah-tengah siang. Maka ternyata kaum muslimin telah mempersiapkan maksimal kekuatan mereka, persenjataan mereka dan fisik mereka serta mental mereka untuk berperang di saat siang hari. Di tengah hari yang panas. Kaum muslimin juga demikian. Loh maka Ustaz, kan mestinya strategi itu tengah malam. Cobalah untuk sedikit merenung. Masalahnya adalah barakallahu fikum bahwa dari sikap tamasuk kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mendatangkan barokah dari Allah azza wa jalla. Coba misalnya sebagai kias tentang masalah berbuka disegerakan ketika waktunya sudah sampai. Begitu sudah terbenam matahari, ya buka. Jangan nunggu bintang datang. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena di sini ada bentuk upaya menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa fihi mukhalafatu ahli kitab. Dan padanya juga ada bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab. Yang mereka tidak berbuka kecuali bintang datang, malam sudah mulai gelap. Mereka menunda berbuka menyegerakan sahur. Kalau kaum muslimin menyegerakan berbuka menunda sahur hingga hampir azan baru sahur, itu lebih menguatkan. Kemudian yang lainnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, saya jadikan sebagai poin yang terakhir yang sesungguhnya masih banyak namun kondisi juga agak sedikit terganggu. Saya lagi agak sariawan berat. Sudah sekitar 4 atau 5 hari. Yang lainnya adalah untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan apa yang kita dapatkan dari kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Karena apapun yang kita lakukan dari perjalanan dalam jihad, apapun yang kita raih, yang kita dapatkan bukan karena kekuatan dan upaya dari kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faktornya bukan karena besarnya pasukan. Barangkali cukup menjadi ibrah bagi kita. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berada dalam pasukan besar. Wa yauma Hunain. Ketika perang Hunain, belasan ribu pasukan dengan persenjataan yang lengkap di bawah komando panglima jihad Rasul sendiri, bukan yang lain. Tapi ketika muncul dari beberapa orang, disebutkan para ulama aqal min khamsa, kurang dari 5 orang, muncul dalam hati mereka di saat itu, kita tidak akan kalah di hari ini karena jumlah pasukan yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Allah ingatkan. Yang juga kita teringat kepada firman Allah yang lainnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaffa wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, kepada sebuah bencana, kepada sebuah musibah yang tidak menimpa orang yang berbuat kezaliman saja secara khusus. Ini muncul dari beberapa orang. Pelanggaran tersebut takjub membanggakan jumlah pasukan yang besar, yang ternyata Allah timpakan kepada mereka dari bencana, dari musibah yang merata kepada semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian menyatakan, wa yauma hunain iz a'jabakum kasratukum falam tughni ankum syai'an, tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun jumlah pasukan yang besar, persenjataan yang lengkap. Wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat, bumi yang begitu luas akhirnya terasa sempit bagi kalian karena dada ini sudah besar. Summa wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang terbirit-birit. Allah telah porandakan pasukan tersebut, barisannya dari 12.000 orang tersisa 100 orang yang sabar. Sekali lagi, yang sabar sampai pada akhirnya 100 orang melawan sekian ribu orang, Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan kepada mereka. Jadi masalahnya adalah bukan karena jumlah pasukan yang besar, tetapi karena kesabaran, kejujuran, keikhlasan, ketakwaan, kejujuran dan yang lainnya dari syarat-syarat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana kita bisa dicari-cari, yang para sahabat bertanya, amin qillati la yawma idzin ya Rasulullah, karena kami sedikit pada hari itu ya Rasul. Qala la, bal antum katsirun, kalian banyak, walakinnakum ghusaa'un fa ghusaa'i sayl, tapi kalian seperti buih. Umat Islam gampang sekali untuk dibawa isu-isu tertentu. Umat Islam mudah untuk dibayar hanya dengan sekedar amplop berisi 20.000. Pengaruh. Ini kaum muslimin, realita yang sudah tidak bisa kita ingkari. Baru 20.000. Gimana kalau 200.000, apalagi 2 juta? Na'udzubillah. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa semua yang didapatkan bukan karena kita. Oleh karena itu Allah ingatkan, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, dan bukanlah engkau yang melempar kemudian mendapatkan hasil ketika memanah kena sasaran, ketika ditembak bidikannya tepat, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang memanah dan membidik, walakin Allah rama, tetapi Allah lah yang mengarahkannya dari bidikan kita. Maka yakin, jangan bersandar kepada kemampuan kita, tapi semuanya adalah dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sesungguhnya yang tersisa di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga tidak mengurangi atau tidak memperparah dari keinginan para hadirin untuk bisa berjumpa dengan Ustazuna Luqman Ba'abdur Hafizahullahu Ta'ala. Tetapi jangan pesimis, jangan sedih, karena hari ini pun beliau insyaAllah akan mengisi daurah di Masjid Raya Ukhuwah bertajuk apa Mas Andri? Ya, seputar masalah radikalisme dan komunisme yang mengancam keselamatan atau membahayakan negara. Insyaallah seputar itu, maka para hadirin jika ingin berjumpa dengan Ustaz Luqman yang sedianya beliau mengisi di subuh hari ini, maka dipersilakan datang nanti sekitar pukul 9 atau 9.30. Insyaallah dimulai jam 9.30. Wallahu taala a'lam bissawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.